Mitra Bisnis Kwi Kian Gi melihat, mayoritas kandidat gubernur yang akan berlaga dalam ajang pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli ini, ternyata tidak memahami adanya master plan pengembangan Jakarta sebagai ibu kota negara yang telah disusun serta dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pejabat gubernur terdahulu. Sehingga tidaklah mengherankan jika kritik yang diarahkan kepada incumbent adalah masalah klasik seperti banjir, kemacetan, dan persoalan tata kota, yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan dalam tempo singkat. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah persoalan Jakarta yang tak dapat diselesaikan oleh siapapun dalam tempo cepat diakibatkan oleh adanya hambatan dari pemerintah pusat? Ya, benar. Banyak sekali ya hambatan dari pemerintah pusat. Seperti mobil, soal kemacetan. Itu kan yang bisa menghentikan produksi kan pemerintah pusat lagi. Sekarang DKI bisa, itu pun mungkin dilarang lagi oleh pemerintah pusat. Bisa mengenakan pajak tinggi, tidak ada mobil kayak EERP Singapura gitu loh. Jadi jam tertentu yang sekarang 3-in-1 itu lebih dipanjangkan lagi jam-jamnya. Bukan hanya pagi hari itu, tetapi ya di 75% dari pokoknya selama jam kerja dihantam aja setinggi-tingginya. Tapi kan lalu berhubungan, berkontak lagi pemerintah pusat lagi. Seperti pembentukan MRT gitu ya. MRT itu saya waktu di Bappenas, saya sudah menyelesaikan sama sekali urusan keuangannya. Tapi kan sekarang baru dimulai kan pembangunannya. Begitu lamanya itu. Karena pemerintah pusat. Yang pembebasan lahan, yang ini, yang itu. Jadi sebenarnya pemerintah pusat juga ikut berperan membuat upaya penuntasan masalah di Jakarta jadi berlarut-larut ya Pak Kwik? Iya, betul. Itu kan kemudian mengenai banjir. Banjir itu kiriman. Airnya dikirim dari Bogor, dari mana-mana. Nah sekarang sudah bisa diatasi. Kan lumayan sudah bisa mengatasi walaupun sejak tahun 70 itu sudah ada konsultannya. Tapi hanya satu yang namanya banjir Kanal Timur. Itu sudah teratasi tuntas, itu kira-kira 2,7 juta rakyat sudah dibebaskan dari banjir. Tapi masih ada 3 sungai lainnya. Nah sekarang kepadatan penduduk, kumuh, rumah kumuh, ini semua pendatang. Pendatang dari luar Jawa. Karena apa? Karena di Jakarta menarik. Jadi rumahnya kumuhnya seperti itu, tetapi perutnya kenyang. Karena di sini kuli bangunan itu kan satu hari 40 ribu. Kuli loh, bukan mandornya. Mandornya satu hari 120 ribu. Nah, bayangkan, makan kenyang cuma 10 ribu satu kali kalau warteg. Nah, itu magnet, sehingga merupakan daya tarik. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.